min ma'asil ain, aku mohon ampun kepada Allah daripada maksiat-maksiat ya mata. Astaghfirullah min ma'asil yad, aku mohon ampun kepada Allah dari maksiat-maksiat tangan, maksiat-maksiat kaki dan seterusnya. Jadi jangan astaghfirullah aja, tapi sebutkan maksiat yang kamu lakukan. Dan itu memang terjadi kan. Kamu maksiat dengan hampir seluruh anggota badan kamu. Ya, kita maksiat dengan lisan, yang lebih parah lagi maksiat dengan hati. Terus sampai kapan setelah kamu sebutkan begitu banyak maksiat dengan anggota badan kamu, sampai kapan itu maksiat? Apakah terus kamu perbanyak dan lakukan? Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu menjadi orang yang sadar? Kamu tidak tahu kan? Kamu tidak mengetahui kapan mati akan menjemput kamu. Cobalah baca firman Allah subhanahu wa ta'ala dan renungi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melupakan kamu semuanya amwalukum, ngurusi harta benda kamu, wa awwala auladukum, dan janganlah melupakan kamu ngurusi anak-anaknya kamu, an dzikrillah, daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu semuanya udah melupakan kita. Karena begitu kita perhatian dengan pekerjaan kita, sampai gak ada kesempatan untuk ibadah kepada Tuhan. Gak ada kesempatan untuk sholat berjamaah, menghadiri majlis khair, membaca Al-Quran. Begitu cintanya kepada anak, sampai-sampai kita belikan dengan berjuta-juta harganya, kalau perlu hutang untuk menonton atraksi, joget, penampilan orang-orang barat. Televisi kah, VCD kah. Kadang-kadang kita ajak anak kita ngelencer dengan biaya yang tinggi. Tapi kita mengeluarkan biaya untuk pendidikan agama. Kita anggap itu adalah terlalu mahal, terlalu gede, terlalu tinggi, terlalu banyak. Subhanallah. Wahai orang-orang beriman, jangan membuat kamu lupa harta benda kamu, anak-anak kamu, daripada berzikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalik, maka siapa orang yang berbuat seperti itu, lupa karena ngurusi harta dan anak-anaknya daripada berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka Allah menetapkan mereka menjadi orang-orang yang merugi dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah, bersedekahlah, keluarkanlah daripada apa yang aku Allah berikan rezeki kepada kamu. Rezeki itu bukan berupa benda atau harta saja. Semua nikmat Allah itu adalah rezeki dari Allah. Karena itu infaknya juga daripada segala nikmat. Mata itu nikmat daripada Allah untuk melihat. Cara infaknya adalah gunakan mata kamu membaca Al-Quran. Sisihkan waktu kamu untuk memandang aulia Allah. Demikian juga nikmat yang lainnya. Nikmat lisan itu juga rezeki dari Allah. Dan itu kamu harus mengeluarkan infaknya. Infaknya apa? Gunakan lisan kamu untuk membaca kalamullah. Gunakan lisan kamu untuk berzikir kepada Allah. Bukan kamu gunakan sebaliknya, lisan untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya lisan ini memang kecil, tapi banyak sekali dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal nuhasabu ala man takallam bih?" Apakah kita akan dihisab dengan omongan kita ya Rasul? Gimana sih? Masa omongan kok diperhitungkan nanti di hari kiamat? Kata Nabi, "Takilatka ummuk wa hal yakubun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Manusia itu

تكن محقوة فينا ويحيى بالإسلام كل دوافر وفي سائر الأقطار من أهل ديننا فذلك قول من كريم وبادر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا سعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقينا وبربات لنا بديننا مع القدر والدعاء وذكر رب وفقنا وفقهم لما تصديقا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما واخلا ربنا واصلح لنا كل العيون واكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رزق المنون واغفر واستر انت اكرم الستار وصلاه الله توصل المصطفى من الى الحق تعالى والوفاء بكتاب الدين الناس شفاء وعلى الاله كرام الشرفاء وعلى الصدر مقام العرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خالفك وعصاك واحرم حزبنا من غضيب الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل دم وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي